Luciano Quispe Guarina. Plata y Pirinaca, Culiacanaca y Atepecmacinaca. Nayaja, una teja acá, y Atepecmacinaca junta, Ucata, Nayaja, Guatistenhuayta, Sarsina, o si ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Naira achikasinakaja yapuchasina akapipitaina ukata kuti ukasanya akapi maisarakinawa mayastasinya ukata klisma asinyani ukasanya muni akapi akapha paitanikiwa kuyakanaka yakunatima Aka marca sanakanja achki ukakasta kuyanakata. Upanakas ni paikari kiwa kirita, nyekri kukunakan. Ya, ukaka kunate bati kunakaha, akar uishnawa umakai puti, chunyu puti, murai puti, hawas puti, tonko muti naka, apil katinaka. Ukata hadiswa ga kiswa ukampi na kawa ukaswa ukanda atabiha. Ya, y entonces, aka atabinsti, takini tutuwa manga asim hanyasa. Kunatima naira lata ajila sarakat pajamu aka sarawin na kaha ukataina. Ukata, aka atabhasta na kutuwa diwan patar. Pero kupanda ka nunusus si hanyitaina ha, urati uhangkat abhanyitana, Awayunaka, Mandionaka, Angola, Waitanaka. Ukatsti, Kupanakaha, Amoita Paragritanoa, Saituta, Angola, Borokotza, Usita Paragrita Inawa. Ukamata, Kupanakaha, Sara Gritana, Akagasta, Wakista Winaka. Ukaruha, Kupanakasti, Wakista, Sapolitanawa, Mahai Pawaika. Aliwa Yaha, Wikit, Hai Pawaikapi. Hai Pawaikasti, Kayuaikata, Kastanyawa, Lina Sankaru, Ukata, Waikinyata, Kitan, Hamba Pekanyata, Pekan Walisumayam, Ukaru Akata Aknawa, Milki Kampi, Ispina Kampi, Ura Aicha Kanka na Kampisa, Kalwa Kerta na Kampisa, Takikura Kunati Mama Kasana, Utira Aikwa na Kampi. Yan Ukamawa Sarawini, Sarawini Tainawa, Akakasta Akatinaka. Ukata Kisnawa, Ata paruha hiska tapi, taipa tapi y hacha tapi. Hiska tapi inha, wilamas kamakiwa ayutaptasina mankat kasipkritay. Uka wilamas ha nagansti, utayo ayusat pataha, kuna at akwanya nagasa. Ukata upanka hirikan kiri nagaha, Asis apalakiwa, ukata ito utari sopa usuta nagasa. Ata mangkat mas asisati kumare sa si pangkiri tayinawa. Yas ukama us asisati hiriri na kawa na iragatka kaitapre kupitika muhita sina. Mayata payata irkasisi ang para panagal. Ukata mangkat asisatana ukawa sulikawili na kasi at tapre kita ina. Ukama mangkat asisatana Usted na usted hiska atapin. Taipe atapin si ukapas paraki. Ya, taipe atapin ka. Ay papi pantua wila masinaka. Ukat ka. Ukat ka hong tari kiswawa at kawita na sa kanan sa kasuma. Atapin ka. Ay papi sa tatapriwa ko kunawra sa teka wala ka wila masinaka. Anat awinakan. Pekota no. Ukan. Maya si tahanta siya winakan. Irna kawinakan, ukakasta nakana, nakakasta ato ka mga kasipkarita ina. Ukakawutra, tayo atapi, ukasi, atapa, atapa, kiwa, aga utachawin na kan. Walisa kawinakan, ipaka ukanakan, wawapuruin niya na kan, hakichas niya na kan. Ukanakan na, atapa, mga kasipkarita ina. Ukakawutra sa wawa, hatsa atapi. Hats atapi ha akapas tawa kisawin kisawin kisawin kisawin. Uka hats atapi si Kuyakanakawa y apratalje, niexi kukunakaro paitasina. Histoa, kunatima, marcas a la chukonata, alvihuaikani, alvihrojo, chichokrojo, ukamanaka. Uruguaycar es cuan cascaraico. Uxtijo para casi, pucun cabatua sarcantalipri, ucata liwar apretajpachaniro, han maines al pasito. Ucata, para que liwar apretajpachaniro, niexi pucunacar. Niexi pucunacata, niexi platito naca, cochuana carua, liwar apretajpachaniro, man al pasito. Ucata, putrar que soa, hatsapapi, insti. Kunan bisa berdoa, wilah jauh nak kanti, wah anak kanti, ukamata kupanagaha sarantai pantai naya asinara nasakah, hijur kamaha, ukapas panagaha haniki wa ukamaka mas haraya takriti, kunas kamaji aga juga gumarka tokina, suyu marka tokina kanan, kunas kamaja sekeha, atapi sasera, atapi si prepi, kunas kamaja preha, apa yang terjadi apa yang bursa wajib kena karu plastikon lama nana karuja ayuh kemana kau apa yang terjadi haniwan kupan negara Indonesia itu yang terjadi agar diri juga mungkin negara kan pada saat kau sunyi cara untuk bisa bersaksi kupan negara murai putihnya dong komutihnya ka cukai monitornya ayuh kau panakaha mantas mukat kunat kukapisa kupanakaha kunus kama japriha wakis at mangkanakaha kutkacak ko yang kacatan kaha ukaro hilha kupanakaha sarang kunat hasaki cerai mai sarangnya hatut al kaninya kot wakis ay wala ket umang bias mantas hati tak kira wala ket umang kita ukati kupanakaha ikut pajarakaha hil pajasa mantasar. Kursa masuk ukan bela, hiwas macam hilangkan naga kuliahkan naga yang kajasan naga hanti saruh. Berkur asli spasa, akapai spa, tapi naga ki mang asan uka pajar. Sunyok yang itu aku samanis, ispinya aku samanis. Bukan naga mang anugerah, wali hanya pajar marang naga pi hakasi sunar. Hari ini siapa cerita? Uka kupan agak agak kipa istilahnya. Apa yang kau pernah hicap aja apa binakan kan? Kuna uka iskasinan arus kahanaga aja. Uka piriusa kahanaga aja. Ayo nak kiman kita sakit. Uka tak hijur pacar kan? Wali usuk ala kita. Usulat kamar, kita sambil utkiri. Awi awi kita diperniaga naira acila sanakara. Patah kini malu kita harga perniaga kita inat. Pergi curulun si. Hari uka makanya wanita masuk tatu kanus purcinyaan. Jiwa sanakar, wawa sanakar si. Ma pusitu malu kita kekau karu kepurkannya. Acila terbuka tiga hari. Kunat. Hari uka makanya tiga kakak sa. Tati uka. Ya uka ta wawa sanakarusa. Acila sanakarusa. Sabunus hisnan mangkasan kuntim yang pusat kagungan. Hanya kita saja akan utisir perahal yang ujian. Tapi sa pada tu kita kutir istilahnya. Uka tahu kan mangkasi pusna mana keru sasina sa prisma. Uk saya kispawa hilatanaka kuliakanaka. Nampak sa prisma halalnya hilatanaka kuliakanaka. Saya kispawa hilatanaka. Hizo una importante demostración respecto a la TAPI, la merienda comunitaria que se sirve también en nuestras comunidades. Continuamos escuchando, ¿no?, parte de la conclusión de este evento, más que todo de defensas de trabajos en idioma aymara, en el Centro de Educación Alternativa Pachacamasa. Ayo kamatau tu, aitan kau kiri nak teja kurso de aymara avanzada, ayo kan ayat awayap ki, kupada kau terus awayap ki yang dia nak kasada. Amu yatan ha, yat kala taha utihce kau kiri nak kasak sana cerdas awayap ki, representantes maibaya instituciones o terpordroa, kupada kau akhir kepada arunekargi. Hicaha, inasa kunka sa kaya sa uka abtab ma chulish ma Entrega de certificados hay para campisas y regañar. Camaja, mauca, samara, haya como quien pico por ese, como quien piso, camaja, hoja, macha, guampi, maja, o su quimsa, recuerda que su que es gaya por tiempo, apiampi, que su hay campi, hay para exigir a regañar, hay un catau, a campi, sarante, a regañar.